hadis niki diriwayatakan kali Imam Abu Dawud wan Turmudi. Dua pakar hadis niki setelah meneliti rawi-rawina utawa guru-guru yang membawa hadis niki, ternyata dua pakar hadis niki dahuh hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Artinya tidak dapat dibuat pedoman kangge ibadah hukum. Lo meskipun hadis niki adalah sangat lemah, tapi lek digawe ngati-ngati dalam ibadah niku apik. Keranten hadis niki lemahe bukan dari siji matan, dari redaksi hadis, tapi lemahe niku krana sing gawa hadis niki wae. Kemungkinan lemahnya niku wau ada satu hal. Mungkin di lain hal piyambake ada kepositifannya. Meskipun hadis niki dhaif, wonten malih hadis yang mendukung, bukan hadis tapi komentar atau asar dari Sayyidina Ali kala wingi, man taraka maudhi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsila fu'ila biha kadza wa kadza. Sopone wong sing nalikane junub duwe hadas gedhe niku wau, kok lali de'e niku wau pada waktu hadas junub atus hadas gedhe niku wau lali rambute niku wau ketinggalan durung didusi. Maka dawune Sayyidina Ali fu'ila biha kadza wa kadza. Maka rambut sing durung didusi jenabat itu nanti akan menuntut tiang niku wau, sehingga tiang niku wau bakal dituntut diperlakukan ngene, aku gak rido, aku kon tinggalno junub ngene gimang, aku sakniki njaluk kondusi, aku sakniki disiksa ana ngene neraka iki gara-gara kon, dan lain sebagainya. Akhirnya tiang niku wau diseret nang ngene neraka. Kranten dawune Sayyidina Ali ngeten iki. Sayyidina Ali ngeten iki wau dawuh krana piyambake mireng saking Kanjeng Nabi. Kranten piyambake ngiring saking Kanjeng Nabi, qala Ali, maka Ali berkomentar. Famin sama saking dawuhe Kanjeng Nabi sing tak unekno mang, sapa sing nalikane junub kok rambuti rontok, mari ngono gak diwasui, gak ditusi, gak diniati jenabat, maka dia itu diperlakukan demikian. Ada itu syari, ada itu musui utawa ngati-ngati sopo ingsun sakri rok sakro rok si, terutama rambuti sirah ingsun. Jadi lek di ini kuau junub didelok rontok tangga. Sing luwe enak jare Sayyidina Ali, wa kana yajuzu sa'rohu. Sayyidina Ali ini mempunyai kebiasaan setelah mendengarkan dawuhe Kanjeng Nabi ngrekso rambut ana junub niku angel, akhire bendino niku wau piyambake potongan gundul. Lah pindhoan kula niki sakniki niru potongan gundul ya. Pindoan nek nek ramas gak ente-entei sampuh. Polahe rambuté putih, jajal putih ganteng ngono koyo Aji Hatim gak kira. Ya, boten niki cuma ati ya, hati-hati. Ya, meskipun hadis niki dhaif, lek jarine dawuh Imam Nawawi pakar hadis niku wau yang menjadi wali kutub selama 40 hari piyambek niku wau dawuh meskipun hadis niku dhaif lek gawe nambahi amalan ibadah tak lakoni ae wis lek gawe nyati-nyati gawe ibadah tak lakoni daripada engko hadis niku ketemune hadis yang sahih. Sunah kangge kula kali panjenengan menawi ngetoki kuku kuku niku wau dipendem. Ulapa apa kono niku anu? Ya ndak krana menungso iki jasate niku lek wis entek nyawane dipendem. Dikiasno nang ngene iku barang sing pedhot teko ngene awake menungso kaya kuku. Rambut lek mari potongan dicukuk lek iso dipendem. Sunah tidak mengotori lingkungan. Ya, lek mosak niki potongane sarno wis digantung nonton ya. Lek wong biyen ngetoki kuku ditanduk yo dipendem. Lek sakniki gledakan wis. Ya. Sunah-sunah yang demikian ini jarang diperlakukan, coba diperhatikan. Fadilah-fadilah ngeten iki. Krana apa? Wong niku titik-titik. Hadise gak ono. Kurang sokeh. Ngoten ya. Akhire nggih ngeten iki wau. Ya. Tata kramane dalam hal ini ku kurang. Wan Nasa'i lan ngriwayataken malih saking Imam Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dawune Siti Aisyah wajihu padha ngadepana sira kang ngadepno sira kabeh arahkan hadhil buyuta rumah-rumah ini arahkan anil masjidi jauh menghadap ke arah masjid. Kene apa Siti Aisyah lah enak ngadep masjid. Fa inni la ukhillul masjid li haidin wala junubin. Krana aku utawa jarine Kanjeng Nabi, masjid itu tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang haid utawa mengandung atau menanggung jenabat. Krana wong sing junub, wong sing haid mengandung utawa nanggung hadas gedhe niki tiyang niku didhawuhi teko malaikat rahmat. Lah lek niku kula kali sampean omahe ku mang ngadep nang masjid artine wajibe ku mang dalane niku mlebu metune liwat masjid. Kuatir sembrono engko mari ngono mlebu metune niku wau nang kene jalane masjid. Alhasil hadis niki memberikan gambaran pelajaran kangge kula kali panjenengan. Masjid itu harus direksa, dihormati dari kepentingan-kepentingan yang sepele. Kita harus menghormati kehormatan masjid. Lek ana wong haid masih dibuntel ya apa? Ojo melbu masjid. Ana wong junub ya bener. Ilate niku wau. Ana apa wong haid iku mangkok gak oleh liwat masjid? Kuatir ngotori gedene iku mang ngotori masjid. Tapi jauh dari itu, melihat dari ini, krana wong haid itu dijalui dari malaikat rahmat. Sedangkan masjid itu tempatnya malaikat rahmat, kuatir apa? Malaikat sing ana ngene masjid niku wau melayu krana ambune wong sing junub niku wau. Ya. Lek ngono gak enak wong ket iku. Itu sudah satu takdir dari Allah. Dari sisi lain yang mendapatkan pahala. Ya. Wa Abu Dawud mergane lek kula kali sampean nek junub pada waktu bengi wudu kene rada ringan terutama sing nom-nom wis tuwek ngono gak tahu ya. Iya. Lek wis tuwek ya doa padha wae. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala man ata haidon sapa sing nekani wong sing khat ngumpuli wong khat iku mang dikumpuli fi farjia ing dalem bolongan ngarepe wong sing khat awim ra'atan utawa wong-wong iku mang ngumpuli ambek wong wedok niku wau dikumpuli fi duburia bolongan burine niku wau dileboni au kahinan utawa dukun dukun niku yok napa sih ya kadang-kadang kula kali sampeyan iki bingung iku dukun niku padahal mboten cuman wong niku nambani wong liwat bacaan-bacaan Al-Qur'an. Lho sing dimaksud dukun niki pada zaman-zamane Kanjeng Nabi di kalangan orang-orang Arab niku wau nggih niku tiang-tiang sing nambani niku gawe perewangan jin utawa setan. Iya. Gawe perewangan jin utawa setan. Lha lek tiyang niku wau njaluk nang gene Gusti Allah. Liwat donga-donga sing diajarno ambek Kanjeng Nabi. Lho kadang-kadang tiang niku para hadirin ya ada kitab-kitab yang ada dungane kaya Adzkarun Nawawi ngeblek niku donga model apa ngobati model apa ana ngene kono tapi ilmu yang ditulis ambek Kanjeng Nabi yang diturunkan liwat tulisan niku jumlahe lebih kecil dari ilmu yang diwulangno Kanjeng Nabi yang belum tertulis. Kaya Sayyidina Ali nrimo ilmu teko Kanjeng Nabi ku beribu-ribu belum tertulis. Jadi yang belum tertulis Sayyidina Ali gak ngawur. Wong dalam semangat hidupnya niku dia itu tidak ada satu napa nafsu untuk mboten. Cuma tuduhan. Kadang-kadang tiang niku goleki ngene buku kok gak ana, hadis-hadis sahih kok gak ana. Lho iki kok ana, kok iso? Lho, ngoten niku dituduh dukun niku. Jangan. Sing dimaksud dukun iku gawe tombo, gawe apa wae liwat jaluk tulung, liwat setan utawa liwat jin. Lah lek umpama ngobong menyan ya nur sewu. Tujuannya apa ngobong menyan niku wau? Lho lek ngobong menyan niku wau gawe nekakno jin, mari ngono njaluk tolong nang ngene jin. Wasilahe nang jin, ndak boleh. Karena itu makhluk seperti biasa. Lah lek kula kali sampean umpama cuman jin iki lek diwocokno garu iki iso nyengkri. Sampeyan obongno gak apa-apa. Mari ngono diwacakno ngeten. Dadi niku artine gak njaluk tulung nang ngene jin. Cuman pengapasane jin iki liwat dibom. Bom liwat apa? Liwat menyan ya bom liwat iku. Itu bukan dukun. Iya. Topi. Lah wong sakniki ngare. Nyuwuk gak oleh, ruqyah oleh. Apa bedane ruqyah ruqyah ambek suwuk? Rukiah itu bahasa Arab, nyowo itu cara Jawa, bodoh. Nyalano wong sing ahli ngono dhewe kepingin payu gawe istilahnya repot iki. Ya. Dadi lek durung memahami arti kain yang sebenarnya jangan komentar. Ya. Dados kaya umpama ana kiai niku wau bisa nambani kabeh niku teko Gusti Allah. Kula kali sampean niru iso, cuma lek gak nyangkok ya gak iso. Memang semua itu dari Allah, kabeh ku ana jurusane dhewe-dhewe, ya. Jadi sing dimaksud kahin iku au kahinan utawa wong iku mang biasa nekani dukun. Ya apa? Faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan satu kekufuran. Kufur apa iki? Kufur artinya bukan kufur nikmat, artinya dia itu mengingkari keluar dari ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Lek ne dhek iku mang sampai menghalalkan, gak popo. Wong kene kebelet ya apa? Masih abang-abang diterjang ae gak popo daripada anu. Loh, lek sudah menghalalkan begitu berarti dia sudah murtad. Lah lek umpama wong niku mang delok ngene TV, rupane enak nuwat mburi iku koyo ngene lho, tak tirune ngono. Ya gak oleh. Kalau dia itu menghalalkan ya murtad. Nekani dukun nggih ngoten. Iya. Kula kali sampean teko nang ngene dukun. Dukun niku gawe prewangan. Percaya gak percaya kula kali sampean sudah menjadi kufur mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maneh kate percaya? Oh hebat iku iso gawe ngene-ngene gak oleh. Iya. Jadi lek nekani dukun prewangan itu sudah menjadi keluar koyok maksiat, maksiat dosane gede. Kalau kita sampai kita itu meyakini, maka kita menjadi murtad. Hati-hati. Tapi bedakno tulung antara kahin dan tabib. Ya. Kadang-kadang wonten tiang niku dikei tulis-tulisan. Loh, tulis-tulisan itu selamat tidak. Kaya apa sih tulisan itu? Lho ngeten lho. Kula lak nate cerita teng jenengan. Ya. Wonten siji tiyang niku wau istiqomah nitipno anake. Gusti, krana anak niki pengaruh ngeten-ngeten lara. Dadi dhek niku wau macakno terus diombekno. Diombekno mumpa sak ngeten nggih ya. Jare ngene Kanjeng Nabi ku lek wong lara kok ngomong ngene Rabbanas adhibil ba'sa. Mumpa ngoten bismillahirrahmanirrahim wong jare iki. Gusti kula njaluk supaya arek iki waras disebulno. Diombekno waras. Teko ikhlas ati. Lah arek iki mang arek sik bayi diombekno gak iso krana arek iki sik nyusu nang mboke. Yo apa carane? Akhire ya. Bacaan-bacaan niku wau ditulis ana ngene kertas. Sret. Mari ana kertas disebulno. Ditutup dikalungno. Plek. Bacaan iki mang tak titipno Gusti Allah liwat kertas iki mang. Aku njaluk nang Gusti Allah liwat kertas iki mang supaya Gusti Allah ngekei ngeten iki wau. Wasilah. Padha ambek kula kari sampean nguntal pil. Ngoten iki lho. Iya. Ya gak apa-apa selama itu tidak bertentangan dengan agama. Iya. Niki bakas niku mali bakas nang ngene perdukunan mboten napa-napa ya. Sing penting selamat ngoten mawon ya. Gak anggap biaya ya. Umpama kula kali sampean dikai iso bongen uya iki gak apa-apa sing penting niate niku wau. Gak ono iku jare Kanjeng Nabi gak apa-apa sing penting gak dilarang Kanjeng Nabi beres. Repot ya. Lalek kapan ono? Lolo iku ono wong kok podo ambek aku. Saya podo. Podo. Serupa tapi tak sah. Podo numpak montore tapi tujuannya sih. Siji. Oh jadi kebiau ya. Ya. Jadi kebiau ya. Ya. Walhasil kita harus memahami agama ini dari segi tulisan dan segi dauk niku wau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini namanya. la yambagi li ahadin ayyata sadda wa yatasaddara li irsadin nas. Orang itu sak baguse ojo kesusu kebelet mulang nang jene wong illa an atahullahu ilmal ulama, kecuali lek Gusti Allah iku wis ngekei elmune ulama. Ya apa ulama niku? Ulama iku warasatun anbiya. Sifate nabi apa? Raufun rahim. Memberikan jalan keluar sekirane enak. Enggak merkewo-merkewo. Ngoten niku wae lho. Menyederhanakan, mengantarkan orang-orang itu dekat kepada Allah. Wa hikmatal hukama, dan mempunyai ilmu hikmah. Lalek kula kali kula kados kula ngeten iki ya napa durung wayahe kok digawe mulang. Nggih bismillah, niat padha ambek niate wong kuna-kuna Fatihah kudu kuat. Nggih ya. Mari ngono, nggih ngaji. Ngaji nang dindi. Ngaji ati nganu ngaji. Nggih ya pendonga nang kene sing ngrungokno. Nggih ya. Kula niki sakjane dereng wayahe karena terpaksa nggih sampean dongaaken mboten seneng mulang tok, tapi nggih semangat ngaji. Donga dinunga nggih ya. Insyaallah lek wong biyen kata, lek sakniki masyaallah tambah tahun tambah minim nggih ya. Iki padha ati-ati mawon. Wa syaikhani lan ngriwayataken malih Imam Bukhari lan Muslim. Dipun riwayataken saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ku idza kana junuban lek ne duwe hadas gedhe, fa arada ayakula, kok kepingin ngombe utawa mangan. Biasane lek mari tandang gawe lak menggos-menggos awak ya. Iya. Nggih ta? Nggih. Mari ngono ngombe, ya apa? Lek nurut Kanjeng Nabi, sepele, cuma ganjarane gedhe. Au yanamu utawa kate turu, biasane mari tandang gawe ku turune ngleker. Mate ya. Kula dhewe duka lek sampean. Oh, padha ta nggih pun. Ya apa? Meskipun mari tandang gawe ngono, niru Kanjeng Nabi, tawaddoa, wudu dhisik. Wudu ahli salat koyok wudune gate sembahyang. Ula apa sih kok digongkon wudu? Lho, ngene lho, Cak. Sampean mari ngetokno tenaga sing koyok ngono gedhe niku, balekno energinya. Dengan apa? Dengan wudu. Ngoten lho. Energi yang telah utawa tenaga sing terbuang itu mang biang tak berbuang tersia-sia. Cek ni dibalik no ambik Gusti Allah diwudoni wudu. Ya, niat dia apa? Umpama kula kali sampean niat atus junub, gak apa-apa. Disung itu ya, niat atus junub. Terus wudu, mari wudu. Ngelak yo ngubi yo. Nah, kula kali sampean energi terkembalikan, kita mendapatkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, sampai waktu ngono iki lho wong iki gak nglalekno ambek sunahe Rasul. Jarine Gusti Allah, jare Gusti Kanjeng, ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka bisidda. Dalam keadaan kamu bahagia, dekatilah Allah. Ambillah sunnah Rasulullah, ya'rifka bisidda. Lek nikon duwe kepepet apa-apa durung jaluk nang Gusti Allah, wis disediani ambek Gusti Allah. Niku enake. Wa idza ata ahadukum ahlahu, lek kapan kula kali panjenengan nekani bojone kok krasa enak ya marno wudu utawa durung wudu, kok hajat embo summa arada ayyauda, kepingin balik mana? Kesel mas, iki apa iki? Sik medhentengae apa? Bal ya tawaddu wudu disik, wudu disik. bainahuma antarane dua ronde niku wau. Ronde pertama wis mari, lek sing kepengin maneh wudu dhisik cekne. Kula kali sampean kedua niku wau oleh melampiaskan niku wau cekne gak ditunggangi nafsu utawa setan. Kenikmatan itu tadi biar tidak mengarah ke maksiatan. Welase Kanjeng Nabi niku koyok ngoten, nggih ya. Tidak mboten napa? Mboten ngilang-ilangno kenikmatan basyariah, sifat kemenungsanan tapi mengarahkan yang lebih baik. Ngoten. Ketoke wudu koyok ngono. Lho sampeyan nek biasa ngono awet enom, gak terapas. Sampeyan tak kandhani. Iya. Wonten kiai-kiai niku, yai sampeyan niku kok awet enom dipisiki. Ngene le, ngene-ngene ngono ta. Aten rahasia niki. Niki rahasia umum ngeten iki punan ya. Gak usah tuku anu obat kuat, gak usah wis. Wudu wonten to ae. Sampeyan coba nggih. Wal bazar lan ngriwayataken niki dalam kategori sunnah. Golek tambahane urip supaya urip kula kali sampeyan gak tasangune iki ya. Gak muspradha. Wal bazar an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu. Innallaha yanhaakum 'anit ta'arri. Gusti Allah niku wau nyegah ngelarang kula kali panjenengan mudha blecet. Gak ono gawe ni mudha utawa sempakan tok. Aja. Fastahyu min malaikatillahi alladzina yufarikunakum isinogon. Lekon gak isin isino nang gini malaikat Gusti Allah sing gak tau ninggalno kon rupane rakib asid. Hale terus illa inda salasi halatin. Kon mudho ngono iku mang gak popo jari Gusti Allah. Kapan lek ana telung panggenan ae. Nomor 1 algha itu nalikane peol. Ana jeding tapi ora lapangan. Ana panggonan khusus. Wal janabati lan nalikane adus jenabat. Ya. Wal ghusli lan nalikane adus. Oleh mudah blecet ngoten. Tapi fa idza tasala ahadukum bil ara'i. Lek kon iku mang adus ana ngene ora-ora ana ngene kali. Ana kolam renang, ana sumberan. Fal yastatir bisaubihi. Titik-titik apa niku mang mbok ya tutupana ambek klambimu. Boleh tutup. Artinya lek ana ngene tempat sing ombo, ke ana tempat khusus cekne dadi delok. Nggih ya. Lek gak iso ngono ya apa? Au bijadbati haidin utawa kelawan sak potong teko tembok. Wis pokoke tutupana mari, cekne gak ketok mudho blecet ngono. Tapi ana jeding, wis terserah sampean wisan bebas. Lah ana kamar ya apa? Ya sak karep sampean nek wayahe perang iki nggih ya. Tapi sing apik ya tutup ana. Iya. Lho Nabi niku indah, indah. Kaya Kanjeng Nabi didhawuhake mriki ya. Nalikane Siti Aisyah adus ambik Kanjeng Nabi niku, adus niku sak wadah. Artine dalam satu jeding. Tahu sampean ayo? Enggak tahu. Bareng bagi hiro si dewe jadinya tu dikumpul orang lorong lo atas par tapi lo ngene ngene indah kan jadi Nabi oleh tapi ojo terus terusan pisan pisan tok niat dia boh niat meraktek no sunai Kanjeng Nabi lek keterusan setan ada ingkuk melebu ya tapi nak lek le uang nurut tadi uang mungkin ni enak. Dirapi kiai ku wong ngene lho lek kiai ku mangerti hadis Kanjeng Nabi mbok ya masyaallah kausan delok bebe bani ya au bi ba'iri sopan tapi puas. Puas tapi sopan mendapatkan ganjaran. Masya Allah. Tak ngawur. Ya. Mergane lek kate rabi ngajeni nang ngene kiai bab ngene kula ngeten yo napa mboten napa-napa wae diweruhi kok pasti kenekno bojomu kok rene mari tak ngawur ngawur ae aja lek ana kiai ngono aja ngono ya masih gus aja ya apa niki yo rek ya dadi kula kali sampean aja biasane ngumbar au aurat isi nona gini malaikat sing nyatet iku malaikat lek padha sampean meh peteng ngene ya kecuali dalam tiga hal aja suwe-suwe ana jeding ya lek atus jenapat ya aja suwe-suwe nggo sok ini sak perlune engko pas sampean gudang aja ya sailok ngoten niku masuk makro terakhir wa Abdul Razzaq an Ibni Jurayd qala dawu sapa Abdul Razzaq balagoni telah sampai pada saya bahwasanya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja metu fa idan huwa bi ajirin lahu dene kanjeng nabi niku kepethuk tiyang sing disewa kanjeng nabi utawa rewangi kanjeng nabi pegawene kanjeng nabi metu yang tasilu arian dadakno le kan iki mates ana ngene sumbere wong akeh ngene adus sampe muda. Ya apa sing ngoyo ngadeg. Faqala la ara katahsasi min rabbika. Tak delok-delok kon iki gak duwe sopan santun, gak duwe sungkan nang ngene pangeran. Mosok urip ana ngene kene sak karepe dhewe muda rejaran nae. Dari Kanjeng Nabi khud ijarataka. Wis iki lho ongkosmu melokake. Melok aku. La hajata la nabika. Aku wis gak butuh, wis cukup sak mene ae ya. Krana apa? Wong iki gak duwe tata krama nang ngene Gusti Allah. Niki Gusti Kanjeng Nabi. Padahal dia itu mempunyai sifat maksum. Dhewe lek kumpul ambek wong sing gak duwe akhlak, Kanjeng Nabi wedi ketularan. Apa maneh kula kali sampe ya. Dadi kudu milih wong niku wau sing duwe sopan yang mempunyai akhlakul karimah cekne ketularan sesuai dawuhe Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wahai orang-orang yang beriman wis iman iki ittaqullah tingkatno takwamu carane meningkatkan ya apa wa kunu ma'as shadiqin golek kumpulan ambek wong sing apik. Tapi ya semelok ngaji ngeten iki ya. Ya. Muga-muga ngaji kula kali panjenengan dipun dadosaken ngaji sing barokah, oleh tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Menawi wonten tindakan utawa lampah kula kali panjenengan selama ini yang salah, muga-muga semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lan Gusti Allah maringi pertolongan saged ngelereni. Memberikan pertolongan untuk merubah yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama ya Rabbana atarafna ترفنا وأننا أسرفنا على لضا أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada dati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i waddanahi walhamdulil ilahi fil bad'i waddanahi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.